Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتقوا الله عزكم الله. Kita lanjutkan kembali pembacaan daripada kitab syarah usul sunnah. Berikutnya kita masuk kepada tema ijtinabul bid'ah wal hadru minha, menjauhi daripada berbagai macam bid'ah-bid'ah dan berhati-hati darinya. Berkata Syekh Rabi Hafizahullahu taala, wa kadzalika minal usul, dan demikian pula di antara usul, yakni perkara prinsip yang apabila ditinggalkan maka pelakunya bukan termasuk daripada ahlus sunnah, adalah wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah-bid'ah. Al-bid'ah secara bahasa maknanya adalah asy-syai al-mukhtara ala ghair mithalin sabiq, suatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya. Secara bahasa ini diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, yakni makna bid'ah secara bahasa. Qul, katakan ya Muhammad, ma kuntu bid'an minar rusul. Ma kuntu bid'an minar rusul. Bukanlah aku bid'an, lain ya, bid'an artinya bukanlah aku yang pertama kali diutus oleh Allah, bukan aku ini orang yang satu-satunya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebelum diriku telah ada rasul-rasul. Jadi di dalam makna bahasa, sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian ada itu adalah bid'ah. Abda'a wabtada'a itu maknanya adalah membuat-buat perkara yang baru. Seperti dalam firman Allah, wa rohbaniyatan ibtada'uha, dan rohbaniyah yakni kependetaan, ibtada'uha, yang mereka yakni orang-orang Nasrani membuat-buatnya, mengada-adakannya, yang sebelumnya tidak ada kemudian diadakan. Dan karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta langit dan bumi, di mana kedua makhluk ini, langit dan bumi, sebelumnya tidak ada kemudian diadakan oleh Allah tanpa ada contoh sebelumnya, maka Allah disebut badi'. Jadi artinya yang membuat dan mencipta tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi us-samawati wal ard. Allah lah pencipta langit dan bumi. Ini makna yang pertama. Makna secara bahasa ya. Makna secara bahasa yang kedua adalah bisa dimaknai taab atau apa istilahnya, letih, capek, yang sebelumnya belum pernah diketahui terjadi seperti itu kemudian tiba-tiba melakukan hal tersebut karena capeknya. Ini semisal onta, di saat kebiasaan daripada onta itu dia berjalan terus tanpa henti ya, bahkan bisa ratusan kilometer itu onta berjalan. Nah, di saat kemudian tiba-tiba onta itu karena kecapeannya setelah sekian jauh berjalan kemudian menderung. Ya, kemudian menderung. Maka dikatakan bahwasannya onta tersebut melakukan kebid'ahan. Ibtada'a al-ibil. Yani dia menderum yang sebelumnya belum pernah terjadi yang seperti itu. Ibtada'al ibil. Unta itu menderum. Yani onta itu melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terlihat dia melakukannya. Baik. Dengan mengenali makna-makna secara bahasa ini, nanti kita akan ketahui. Terkadang ada lafad-lafad di dalam syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan demikian, tapi maknanya itu adalah makna bahasa. Atau sahabat menyatakan demikian, sedangkan itu adalah makna bahasa. Seperti ucapan Umar bin Khattab, melihat sesuatu yang sebelumnya sudah pernah ada, tetapi mati dalam jangka waktu yang lama, kemudian hidupkan lagi. Umar menyatakan, ni'matil bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini adalah athar dari Umar bin Khattab yang dijadikan dalil oleh sebagian yang menyatakan bahwasanya bid'ah itu ada yang hasanah. Bid'ah itu tidak semuanya dolalah, ada yang hasanah. Buktinya Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ucapan ini disampaikan oleh Umar bin Khattab terkait dengan apa? Dengan sholat tarawih yang dilakukan secara berjamaah. Sebelumnya dilakukan secara terpencar-pencar. Kemudian Umar bin Khattab melihat di masjid kok mereka sholat sendiri-sendiri terpencar-pencar. Maka beliau kemudian mengumpulkan mereka pada satu imam. Pada waktu itu adalah Ubay bin Ka'ab. Jadikan imam. Kemudian mereka bersatu dan sholat berjamaah dengan Ubay bin Ka'ab. Melihat hal tersebut, Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Baik, apakah maksud daripada ucapan Umar bin Khattab dalam perkara ini adalah bid'ah secara istilah syar'i? Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena bid'ah secara istilah syar'i adalah sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya dalam perkara agama. Sedangkan ini sudah ada contoh sebelumnya. Ya kan? Sudah pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat satu malam ya di malam Ramadan tarawih berjamaah. Malam berikutnya beliau keluar semakin banyak para sahabat. Malam berikutnya malam yang ketiga semakin banyak. Malam yang keempat Rasulullah SAW tidak keluar. Paginya kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwasannya la yakhfa alayya. Istima'ukum, tidaklah tersamarkan atasku berkumpulnya kalian tadi malam ini. Tapi aku khawatir kalau kemudian terus-menerus seperti ini, kemudian turun ayat atau turun wahyu yang kemudian memfardukan, mewajibkan sholat tarawih pada kalian. Jadi, kenapa Rasulullah SAW meninggalkannya? Karena dikhawatirkan itu nanti akan diwajibkan oleh Allah SWT kepada umat ini. Diwajibkan oleh Allah SWT. Karena wahyu masih turun. Jika Rasulullah SAW meninggalkannya, bukan karena hal tersebut tidak syar'i, bukan. Rasulullah SAW meninggalkannya karena khawatir. Sedangkan setelah meninggal Rasulullah SAW, kembali asal daripada perkara tersebut. Dihidupkan kembali pada masa Umar bin Khattab. Sehingga itu ibaratnya adalah menghidupkan sesuatu yang sebelumnya telah mati, dihidupkan kembali. Maka ini makna bid'ah secara bahasa. Seperti unta tadi yang berjalan tanpa henti tiba-tiba menerum. Ini adalah perkara yang sebelumnya mungkin sudah pernah terjadi ya mendrum seperti itu. Tapi karena sudah lama, tidak pernah melakukan itu, kemudian tiba-tiba mendrum. Katakan ibtada'atil ibil. Jadi, ini pun juga sama. Sehingga, ini adalah apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab adalah makna secara bahasa. Adapun makna bid'ah secara istilah, makna bid'ah secara istilah adalah at-tariqatu al-mukhtara'atu fid-din, jalan yang diada-adakan dalam perkara-perkara agama. Udhohi syari'ah, yang mirip dengan syariat. Yaksidu biha ziyadat taqarrub ilallah, ditujukan dengannya untuk bentuk tambahan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakum 'ala sihhatiha dalilun syar'iyyun sahihun, dan tidak ditegakkan atas dalil syar'i yang sahih. Aslan au waswan, baik secara asalnya ataupun secara kaifiatnya. Dan ini kemarin telah ana sebutkan di antara rincian makna daripada al-bid'ah. Baik, definisi tersebut, ya definisi tersebut terambil daripada sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terambil daripada sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan pada urusan kami ini sesuatu yang tidak berasal darinya, maka hal tersebut tertolak. Kembali kepada ucapan Syekh Rabi' Ibn Hadi radhiyallahu ta'ala. Wa tarkul bid'ah ijtinabul bid'ah li'annal bid'ah fihal halak. Karena daripada meninggalkan bid'ah, yakni menjauhinya, karena bid'ah tersebut padanya terdapat kebinasaan. Wa hadhil farqu allati waqa'at fil bid'ah tawa'adaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ana ulangi membacanya. Wa hadhil firq allati waqa'at fil bid'ah tawa'adaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha kullaha finnar. Karena salakat subulas syayatin, dan firqah-firqah ini, firqah-firqah yang terjatuh ke dalam berbagai macam bid'ah-bid'ah, diancam oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa semuanya berada di dalam neraka. Ini ancamannya bukan ancaman sepele, ancaman keras. Karena salakat subulas syayatin, karena mereka menempuh jalan-jalannya syaitan. Wa anna hadza sirati mustaqiman, dan ini adalah ayat, saya membaca ayat dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili. Dan bahwasanya adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut dan jangan kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Jadi jalan Allah Subhanahu wa taala itu satu, sirati. Jalan Allah Subhanahu wa taala satu. Bukan asritah, bukan jamak, tetapi shirat. Shirati mustaqiman. Jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian jalan tersebut yang satu. Wala tattabi'u subul, jangan kalian mengikuti subul. As-subul jamak daripada sabil. Ini menunjukkan bahwa jalan-jalan kesesatan itu banyak, sedangkan jalan kebenaran hanya satu. Banyak orang memang menginginkan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia dengan melalui jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui jalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bukan akan sampai kepada Allah, bukan mendekat kepada Allah, tetapi justru semakin menjauh. Justru semakin menjauh. Dan itulah penyimpangan. Semakin seseorang semangat di atas perkara tersebut, maka semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini celakanya ahlul bid'ah. Semakin mereka semangat, maka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Fatafarraqu bikum an sabilih, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Dan jalan-jalan kesesatan banyak sekali. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala setelah tunjukkan kita kepada jalan Islam ini, Allah tunjukkan di atas sunnah. Dua nikmat yang tiada tarah besarnya. Nikmat di atas Islam itu sendiri sudah merupakan nikmat yang sangat besar. Kemudian di saat kita berislam, kita ditunjukkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyaknya orang-orang yang dia di atas Islam tapi dia ambil jalan-jalan yang menyimpang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Khotta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Ini hadis Ibnu Mas'ud. Rasulullah sallallahu membuat satu garis lurus. Wa qala hadza siratullah. Kemudian Rasul menyatakan ini adalah jalan Allah. Ini beliau membuat satu garis lurus di tanah dengan menggunakan ranting begitu. Garis seret lurus begini. Kemudian beliau menyatakan ini adalah jalan Allah. Hadza siratullah. Tsumma khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan. Kemudian beliau membuat garis-garis dari kanan dan dari kiri. Kanan kiri begini, jalan-jalan. Ya, ini menyimpang dan menyempal dari jalan yang lurus tadi. Ini jalan lurus, kemudian di sini dibuat garis oleh Rasul. Ya, ke kanan, ke kiri, ke kanan, kiri, ke kanan, ke kiri. Kemudian beliau menyatakan, hadhihi subul, ini yang dimaukan subul. Subul di sini adalah penyimpangan dari jalan yang lurus tadi. Dan ini menunjukkan adalah apa? Penyimpangan-penyimpangan dari dalam, dari Islam itu sendiri. Bukan beliau salah-salah membuat garis begini, kemudian garis lagi, begitu enggak. Penyimpangan dari Islam, menyimpang dari Islam, menyimpang dari Islam. Ini yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u subul, jangan kalian mengikuti subul. Ini yang dimaukan subul, ya. Penyimpangan ke kanan yakni ekstrim berlebih-lebihan di dalam Islam. Penyimpangan ke kiri yakni bermudah-mudah dalam menjalankan Islam. Tidak sesuai dengan shiratal mustaqim. Ala kulli sabilin syaitan yad'u ilaih. Pada tiap-tiap jalan ini ada syaitan yang mengajak kepadanya. Ini syaitan-syaitan di sini, syaitan-syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, bahkan dari kalangan manusia lebih berbahaya. Mengajak kepada penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Faman taraka siratal mustaqim fi aqidati wa ibadati au fikhi au masyakala dhalik salaka tariqan min hadhi turuk allati ala kulli wahidin minha syaitan yad'u ilaih. Maka siapa saja yang meninggalkan jalan yang lurus. Bagaimana meninggalkan jalan yang lurus? Jalan ini kan tidak kelihatan. Ini suatu yang abstrak, ya kan? Jalan ini, jalan yang lurus ini adalah ilmu. Ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang dinullah, ilmu tentang Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Barang siapa yang meninggalkan jalan ini berarti dia meninggalkan ilmu. Wa imma dia akan terjatuh dalam ekstremitas, imma dia terjatuh kepada orang-orang yang menggampangkan dan menyepelekan agama. Orang-orang yang takut terhadap ajaran agama. Orang-orang yang fobi terhadap Islam. Takut terhadap agamanya sendiri, ajaran agamanya sendiri. Takut dengan Al-Quran, takut dengan hadis Rasul. Takut dengan dalil. Ini ajakan setan dia. Terjerumus dan terjatuh ke dalam ajakannya setan. Faman taraka shirat al-mustaqim. Orang yang meninggalkan shirat al-mustaqim ini meninggalkan ilmu. Dalam masalah apa? Ilmu fi aqidatih, dalam masalah akidah. Wa fi ibadatih, dan dalam masalah ibadah. Au fikih, atau dalam masalah fikih. Au masakala dhalik, atau yang semisal itu. Dia tidak mau belajar tentang agamanya. Tidak mau belajar tentang jalan yang lurus ini. Berarti dia telah menempuh satu jalan daripada jalan-jalan yang setiap jalan tersebut ada syaitannya. Ini jalan kebinasaan. Na'udzubillah. Sehingga menjadi simatu ahli sunnati wal jamaah fi kulli zaman wa fi kulli makan, menjadi ciri khas ahli sunnah wal jamaah dimanapun berada, ya, di setiap zaman, di setiap generasi. Ciri khasnya mereka adalah senantiasa belajar din, belajar agama. Sehingga ahli sunnati wal jamaah pada masa-masa salaf dahulu mereka adalah ashabul hadith. Ashabul hadith. Nah, itulah yang dipelajari dalam masalah agama. Haddatsana akhbaruna. Sehingga selama seseorang masih, dia itu masih mau belajar, masih mau duduk dan mencari majelis ilmu dari kalangan ahlu sunnah, ya, insya Allah dia masih selamat. Nah, dia masih berada di atas asyirat al-mustaqim ini tadi. Tetapi di saat dia kemudian meninggalkannya, sesuai dengan kadar dia meninggalkan ilmu tersebut, dia telah menyimpang. Sesuai dengan kadar jauhnya dia daripada ilmu dalam perkara-perkara yang harus dia ketahui. Sehingga dalam perkara ini jadikan semboyan kita, tidak ada hari tanpa belajar. Tanpa belajar din, tanpa belajar ilmu agama. Itu yang akan menyelamatkan kita biidznillah. Al hadzar minal bid'ah wa dhalalah. Agar hati-hati waspada-waspada dari berbagai macam bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Waqad hadzara minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan darinya. Dalam sabdanya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang ahdatsa, mengada-adakan, berarti dia pembuat bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza. Ahdatsa ini artinya adalah perkara yang diada-adakan, yang tidak ada contoh. Perkaranya fi amrina hadza dalam masalah agama. Ma laisa minhu, yang bukan berasal darinya, yakni tidak ada dalilnya. Bahwa raddun, maka hal tersebut tertolak. Inilah definisi daripada bid'ah dari Rasulullah SAW sendiri. Baik, dalam riwayat yang lain Rasul menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak didasari oleh urusan dari kami, fahuwa raddun, maka amalan dia itu tertolak. Kalau yang pertama tadi adalah pelaku bid'ah yang mengada-adakan, man ahdasa, yakni orang yang melakukan sesuatu yang dia ada-adakan oleh dirinya. Yang kedua, dia mungkin tidak mengada-adakan, tetapi dia melakukan, ya, melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya. Artinya, kebid'ahan ini bukan dia yang membuat, tetapi dia ikut. Baik si pembuatnya ataupun orang yang ikut-ikutan, bahwa raddun, semuanya tertolak. Kalau kemudian selesai sampai di situ saja, dalam artian amalan itu tertolak dan tidak ada dosa, yang mungkin agak ringan. Rasulullah SAW menyatakan kullu bid'atin dolalah, setiap kebid'ahan itu sesat. Innallaha tajaba an kulli ahli bid'atin, tajaba taubah an kulli ahli bid'ah, mengkulli ahli bid'ah. Allah Subhanahu wa taala menutup taubat dari setiap ahli bid'ah. Dimaukan daripada di sini, walaupun diperselisihkan akan kesahihannya, sebagian ulama mensahihkan, ya, bahwasanya orang-orang yang gemar terhadap kebid'ahan sulit sekali untuk mendapatkan hidayah. Bukan kok kemudian betul-betul tidak diterima taubatnya, bukan. Sulit sekali untuk mendapatkan hidayah. Bagaimana dia akan bisa mendapatkan hidayah dalam keadaan dia merasa di atas petunjuk? Padahal dia tidak mau belajar. Kalau dia tak mau belajar, tentunya akan tahu bahwa itu adalah perkara yang tidak ada contohnya. Ya. Tidak akan mudah untuk kemudian disesatkan sama orang. Tetapi di saat dia tidak belajar agama dan merasa dirinya telah benar, berada di atas hidayah, dan amalan-amalannya merasa bahwa itu adalah amalan-amalan yang baik, padahal tanpa ada hujah, mana kira-kira dia akan bertobat? Bertobat dari apa? Dia tidak merasa bersalah. Dia tidak merasa sesat. Dia tidak merasa. Dia merasa kalau melakukan sesuatu yang salah. Berbeda kalau orang mencuri. Orang mencuri tahu dia berbuat dosa. Berzina katakanlah besar perkaranya, tetapi dia tahu dia berbuat dosa. Sangat besar harapannya kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini orang sangat gemar dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Siap bahkan untuk membiayai dengan sekian biaya yang besar. Karena dia merasa yakin ini adalah kebaikan. Dan dia akan, tidak akan terima kalau ada orang yang mengusik tentang keyakinannya dia tersebut. Allahul musta'an. Wa hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aydhan min ahli bid'ah alaihi salatu wassalam. Beliau juga tidak hanya memperingatkan dari kebid'ahan, tetapi juga pelaku-pelakunya. Qala qaulallahu tabaraka wa ta'ala. Beliau membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa'amal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Ialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, yakni Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Di antara isi daripada Al-Quran tersebut, terdapat ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Ayat-ayat muhkamat itu ayat-ayat yang jelas hukumnya. Aqimus shalah, tidak bisa ditafsirkan yang lain-lain, tegakkan salat. Atuz zakah, tunaikan zakat. Qatilu fi sabilillah, perangi di jalan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memerangi kalian. Kutiba alaikumus syiyam, wajib atas kalian puasa. Ayat-ayat yang jelas. Muhkamat. Hunna umul kitab, dan ini merupakan induknya Alkitab, induk daripada Al-Qur'an. Mayoritas isi Al-Qur'an ayat-ayatnya jelas. Wa ukhra mutasyabihat, dan yang selainnya ada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar maknanya. Amal ladzina fi qulubihim zaik. Di sini Allah memang sengaja membuat demikian. Kalau Allah, seandainya Allah menginginkan untuk kemudian Al-Qur'an itu dibuat segamblang-gamblangnya tanpa ada yang mutasyabihat, ya bisa Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sengaja menjadikan imtihan, membuat ujian bagi umat manusia dengan adanya ayat-ayat yang mutasyabihat. Dan yang paling celaka lagi adalah orang-orang yang menyimpangkan ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang jelas itu disimpangkan maknanya ke kanan dan ke kiri sesuai dengan hawa nafsunya, dan dia sebut sebagai makna ini apa istilahnya, memahami Al-Quran secara kontekstual dengan bahasa membumikan Al-Quran kah, dengan bahasa-bahasa tersebut. Dan kemudian tidak difahami sebagaimana pemahaman yang terdahulu para sahabat. Mereka mengatakan itu pemahaman pada waktu itu dan relevan pada masanya, tidak relevan pada masa kita. Perlu untuk ada penyegaran makna-makna Al-Quran. Itu adalah penafsiran-penafsiran kuno istilahnya. Penafsiran-penafsiran telah lewat. Maka Al-Quran itu harus segera di-upgrade. Al-Quran makna-maknanya, bukan Al-Qurannya diubah, enggak. Tafsiran-tafsirannya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, karena Al-Quran itu bersifat up to date. Repot kalau musuh orang-orang seperti ini. Subuhatnya terlalu berat. Allahul musta'an. Dan ini luar biasa, kerusakannya sungguh sangat luar biasa sekali. Ayat-ayat yang muhkamat yang sangat jelas saja bisa ditarik ke kanan dan ke kiri. Bayangkan. Ayat wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Asariku wasariqatu artinya pencuri laki ataupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangan keduanya. Surat Al-Maidah. Jelas kan? Apa perlu ditafsirkan lagi cerita ini? Kalimat sangat jelas sekali, muhkam. Datang orang belakangan ini, dia mengatakan, ya, maksudnya itu dia diberi hukuman yang dengan hukuman itu ibaratnya dia terpotong tangannya berbuat, ya ini ibaratnya itu seperti orang yang kemudian terpotong tangannya, ini dibuat dia itu jera sejera-jeranya. Allah musta'an. Sampai pun yang muhkamat itu dibuat seperti mutasyabihat bagi dia. Allah musta'an. Dan itu terbukti ya, betul-betul nyata, ada mereka yang menafsirkan dengan cara-cara seperti ini. Kalau zaman-zaman dahulu, mereka bisanya masuk pada ayat-ayat yang mutasyabihat karena banyaknya ulama jadi rujukan umat. Mereka masuknya kepada ayat-ayat mutasyabihat. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaig fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat bibit-bibit penyimpangan, maka mereka mengikuti apa-apa yang mutasyabihat darinya. Ibtigha al-fitnah, mencari fitnah untuk menyesatkan orang. Wabtigha at-ta'wili, dan mencari-cari penakwilan-penakwilannya. Ini takwilannya bagaimana? Tidak ada ayat yang tidak bisa ditakwilkan, semua ditakwilkan. Wama ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengetahui takwilannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang kemudian diserahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Seperti Fawatihus Suwar. Alif Lam Mim, apa artinya coba? Alif Lam Mim itu. Tidak ada yang bisa untuk menjelaskannya. Allahu a'lam bimuradih, kan begitu. Allah lebih mengetahui tentang apa maunya, mau daripada ayat ini. Itu penafsiran yang paling selamat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Lamma tala hadhil ayah qal, di saat Rasulullah SAW membaca ayat ini, beliau menyatakan, fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu. Karena baca ra'aiti, karena memang ini hadis Aisyah. Beliau SAW berbicara kepada Aisyah. Jika engkau melihat, wahai Aisyah, orang-orang yang yattabi'una ma tashabaha minhu, mengikuti apa-apa yang mutasyabihat darinya, fa'ula'iki alladzina samallah, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang Allah maukan, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Fahdharuhum, maka hati-hatilah kalian dari mereka. Jadi Rasulullah SAW sendiri mentahdir ahlul bid'ah. Ya, jadi tahdiran terhadap ahlul bid'ah itu bahkan dari Rasulullah SAW. Artinya bukan para ulama mengada-adakan kemudian membuat tahdir-tahdiran. Tidak. Tahdir itu adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Bagian daripada prinsip dan pokok di dalam din, di dalam agama. Bukan perkara main-main ini. Perkara besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali terkait dengan fitnah qadariyah. Al-qadariyatu majus hadhil ummah. In mata fala ta'fala, in marido fala ta'uduhu, wa in mata fala tasyadu janazatahu. Bukan makal. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kalau ada yang sakit dari kalangan qadariyah itu, jangan kalian besuk. Kalau mati, jangan kalian saksikan jenazahnya. Jangan kalian hadiri jenazahnya. Tahdir apa bukan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan kilabun nar terhadap khawarij. Anjing-anjing neraka. Jadi ini adalah tahdiran dengan bahasa yang keras tentunya. Bahasa yang kasar, anjing-anjing neraka bahasanya. Jadi kalau yang ditahdir adalah orang yang memang pantas untuk mendapatkan tahdir, maka itu adalah prinsip di antara prinsip-prinsip ahlus sunnah. Orang-orang yang menyimpang ya harus ditahdir. Dan tentunya bab tersebut ada rincian tersendiri dalam babnya. Tayyib. Wallah bayyana anna man fi qulubim zaik yataqassaduna alfitan. Ya Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya orang yang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan, mereka itu menginginkan fitnah. Orang-orang yang di dalam hatinya sudah ada bibit-bibit penyimpangan, mereka itu apa? Menginginkan fitnah. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaig fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat bibit penyimpangan, mereka itu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat karena ingin mencari fitnah, mengharapkan fitnah. Fala tajid mubtadi'an illa wa huwa yattabi' atau yatatabba' al-mutasyabihat min kalamillahi ta'ala. Tidaklah engkau dapati seorang pun dari ahlul bid'ah, melainkan dia pasti akan mencari-cari mutasyabihat dari kalamullah. Ini dari Al-Qur'an. Au min kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam atau dari ucapan-ucapan rasul. Au min kalami ulama'il Islam atau dari ucapan-ucapan ulama Islam. Liudillan nas fi dzalik. Bimitsli hadhihi syubuhat allati yatatabba'uha. Untuk menyesatkan manusia dalam perkara tersebut dengan semisal syubuhat-syubuhat yang mereka ikuti ini. Misal contoh, contoh saja ya. Bid'ah Maulid. Bid'ah Maulid. Maulid Nabi. Coba. Mereka bisa-bisanya berdalil dengan ayat Al-Qur'an memperingati Maulid Nabi Itu ada di dalam Al-Quran, ya. Nabi Isa, Nabi Zakaria, bagaimana? Nabi Yahya bukan Zakaria. Bagaimana disebutkan di dalam Al-Quran? Wassalamun alayya yauma wulidtu. Ini kapan Isa dan kesejahteraan atasku pada hari aku dilahirkan. Loh, ini dia. Ayat. Temu dia. Buat subuhat. Ini ayat jelas di dalam surat Maryam. Salamun alayya yauma wulidtu. Kesejahteraan atasku pada hari aku dilahirkan. Berarti ini peringati. Allahul Musta'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di saat ditanya tentang puasa hari Senin, kenapa? Daka yauma wulidtu, itu adalah hari aku dilahirkan. Kenapa kok puasa? Karena itu adalah hari aku dilahirkan. Berarti kita harus memperingati. Rasul SAW memperingati karena beliau puasa karena hari itu adalah hari beliau dilahirkan. Ya. Jadi tidaklah ada ahlul bid'ah melainkan dia pasti menggunakan imma ayat Al-Quran wa imma hadis Rasul SAW untuk kemudian ditarik semaunya. Tidak ada satupun ulama salaf yang menafsirkan ayat tersebut sebagai dalil untuk disyariatkannya peringatan maulid. Tidak ada. Sama sekali. Tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa kemudian Nabi Isa memperingati hari kelahirannya. Hanya sekedar mengucapkan kalimat tersebut sebagai doa kesejahteraan kepada beliau. Memberitakan, dan itu beliau dalam keadaan masih bayi dalam gendongannya Maryam. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu di situ yauma wulidtu pada hari aku dilahirkan, pada hari kematianku dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Hari kelahiran mungkin mereka peringati ya itu ya. Orang-orang Nasrani. Hari kematian juga mungkin diperingati. Hari kenaikan atau hari apa begitu. Hari kelahiran itu Natal. Hari Paskah ada juga mereka. Nah, hari beliau dibangkitkan terus mau diperingati bagaimana? Peringati hari kiamat. Ya kan? Beliau dibangkitkan. Karena memang tidak ada hubungannya dengan peringatan itu. Ayat itu tidak berbicara tentang memperingati hari kelahiran Nabi Isa. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya hari Senin beliau puasa itu bukan dalam rangka kemudian memperingati hari kelahiran beliau. Beliau bersyukur kepada Allah, beliau dilahirkan pada hari Senin. Dan pada hari Senin itu pula, amalan beliau diangkat. Amalan setiap hamba ya. Pada hari itu, amalan diangkat. Nah, kalimat ini tidak mereka pahami. Dan kalau mereka jujur, apakah Rasulullah SAW kemudian melakukan peringatan seperti yang mereka lakukan? Kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya hari tidak terkait dengan tanggal, hari Senin. Kalau mereka jujur, mestinya mereka kalau mau memperingati, ya puasalah Senin, kan begitu mestinya. Sama seperti Rasulullah, malah terjatuh ke dalam bid'ah yang lebih parah lagi mereka. Ada-adakan perkara lebih parah lagi. Bukannya ikut-ikutan Rasul berpuasa Senin, malah mengadakan peringatan. Allahul Musta'an. Kemudian mereka justru menuduh kita yang menasihati umat tentang bahayanya bid'ah. Wah, itu orang-orang yang tidak cinta kepada Rasul. Loh, kenapa kok tidak cinta kepada Rasul? Mereka itu benci Rasul dilahirkan. Kalau mereka cinta Rasul, tentunya mereka akan memperingati kelahirannya. Allahul Musta'an. Berarti mereka telah mengkafirkan kita kalau begitu. Bukan kita yang mudah-mudah mengkafirkan, mereka yang justru mudah-mudah mengkafirkan. Wallahul musta'an. Kalau kalian menuduh Ahlus Sunnah benci terhadap Rasul, berarti kalian menuduh Ahlus Sunnah itu telah murtad semua. Keluar dari Islam. Ya. Yang benci kepada Rasul berarti murtad. Tetapi haula ma yaqilun. Aktsaruhum la yaqilun. Mayoritas mereka memang tidak berakal. Wallahul musta'an. Baik. Demikian pula mereka akan berusaha untuk mencari kalam-kalam dari ulama. Kalam-kalamnya para ulama. Zallahnya ulama. Ini ada ulamanya. Ini loh ada fatwanya dari imam ini, imam itu. Setiap kali ada pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya, mereka jadikan sebagai penopang. Ini loh, ada namanya. Allahumma musta'an. Wa hadha amrun waqi'un fil qadim wal hadis. Dan ini perkara terjadi fil qadim wal hadis, dalam artian semenjak dahulu kala sudah ada yang seperti ini. Wal hadis, ini juga pada saat-saat kita hidup sekarang ini terus-menerus perkara seperti ini. Fala tara munharifan an manhaj ahli sunnah wal jamaah illa wa huwa yattabi hadhihi syubuhat. Maka tidaklah engkau melihat satu orang pun yang munharif, yang menyimpang daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah, melainkan wa huwa yattabi hadhihi syubuhat, melainkan pasti dia itu mengikuti syubuhat-syubuhat ini. Yakdhifa fi qulubin nas alfitan, untuk melemparkan berbagai macam fitnah-fitnah, yakni kesesatan-kesesatan pada hati-hati manusia. Al asaf syadid, yakni sangat disayangkan sekali. Wallahu taala alam bisawab, yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Wa naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi.